akhir. Tapi pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah terakhir dari kitab tolak hulu dengan tolak. Ya. Kemarin sudah kita sebutkan perbedaan antara tolak dengan hulu. Saya sedikit mengulang kembali apa namanya pembahasan tentang tolak dengan hulu. Jadi pembagian tolak ada yang membagi menjadi dua, ada yang membagi menjadi tiga. Sebenarnya pembagian ini itu tidak kita katakan dua-duanya adalah benar. Kalau ada yang membagi tolak itu menjadi dua, ada tolak itu dibagi menjadi tiga. Sama dengan tauhid, tauhid itu ada yang dibagi dua, ada yang dibagi tiga. Dua-duanya adalah benar. Tolak itu dibagi dua, namanya tolak ar-raja'i dan tolak ba'in. Itu pembagian. Kalau ada yang membagi menjadi tiga, berarti ada tolak ar-raja'i, ada tolak ba'in, bainuna syughra, dan ada tolak ba'in, bainuna kubra. Jadi itu pembagian yang kita katakan dua-duanya tidak salah. Cuma talak satu dan talak dua itu masih boleh rujuk. Jadi kalau talak rojai itu talak satu, talak dua masih rujuk selama dalam masa iddah. Tapi kalau sudah habis masa iddah, maka itu harus dengan akad nikah baru, dengan mahar baru, walimah baru. Itu kalau talak kedua itu habis masa iddah. Adapun perbedaan tolak dengan hulu, tolak itu dari laki-laki, kalau hulu itu dari pihak wanita. Kalau tolak itu ada masa iddahnya, kalau hulu itu tidak ada masa iddahnya. Kemudian kalau tolak itu ada tadi apa namanya tiga kali tolak, kalau hulu itu hanya satu. Kemudian kalau tolak itu tidak mengembalikan mahar, artinya kalau pihak laki-laki yang menjatuhkan talak, wanita tidak mengembalikan mahar. Tapi kalau wanita yang hulu yang meminta diceraikan, maka dia harus mengembalikan mahar yang telah diberikan. Itu perbedaan antara tolak dengan hulu. Tapi kita lanjutkan bab yang selanjutnya, yaitu bab al-ilah wa zihar wa bi'an. Al-ilah adalah ayah di bala tarki waqtihi zawjatahu abadi au muddatan tazidu ala arba'ati asyhur. Adalah ilah ini adalah seorang suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya selamanya atau masa tertentu atau waktu tertentu. Jadi kalau seorang suami mengatakan kamu tidak akan saya campuri selamanya, maka apa ini namanya ilah. Atau suami mengatakan kamu tidak akan saya campuri satu bulan, kamu tidak akan saya campuri satu pekan, kamu tidak saya campuri tiga hari. Itu namanya lila. Yang jelas lila itu adalah seorang suami mengucapkan bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya. Itu adalah selamanya atau selama waktu tertentu. Dan lila ini kita katakan ini adalah termasuk artinya ini kan termasuk ucapan sumpah. Kalau dia masuk dalam sumpah, kalau dia memenuhi, artinya dia melanggar dari sumpahnya, maka dia harus menebus kafara. Dia harus membayar kafara atas pelanggaran sumpahnya. Tapi kalau dia menunaikan sumpahnya itu sesuai dengan waktu yang dia sumpahnya, maka tidak ada kafara. Misalnya, seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu tidak akan saya campuri tiga hari. Ternyata setelah ngomong itu dia campur istrinya. Itu namanya apa? melanggar sumpah, ya kan? Maka melanggar sumpah ini itu harus bayar kafar. Dia harus menebus atas pelanggaran sumpahnya. Tapi kalau misalnya suami mengatakan kamu tidak akan saya campur 3 hari, nanti 3 hari baru dia campur, itu kita katakan tidak ada kafar. Kenapa? Karena dia telah menunaikan sumpahnya. Tapi kalau suami mengatakan kamu saya tidak saya campur selama-lamanya, tidak saya campur selama-lamanya, maka apa? Maka kita katakan ada 2 pilihan. Seorang suami mengatakan kamu tidak akan saya campur selama-lamanya, maka suami itu hanya diberi 2 pilihan. Yang pertama, dia harus menebus ucapannya, menebus ucapan sumpahnya ini dengan membayar kafar. Kalau dia mengatakan selama-lamanya, pilihan pertama adalah menebus. Nah, kenapa? Karena kita katakan yang lebih baik apa? Yang lebih baik dia campur, iya kan? Yang lebih baik itu adalah dia mencampur daripada dia mengatakan saya tidak mencampuri selama-lamanya. Maka pertama adalah menebus atau membayar kafarah dari sumpah. Kemudian yang kedua, kalau ada ucapan suami mengatakan kamu tidak saya campuri selama-lamanya, maka itu hanya maksimal 4 bulan 10 hari. Hanya 4 bulan. Hanya 4 bulan. Lebih dari 4 bulan itu harus dicampuri. Artinya kalau dia sudah 4 bulan itu baru boleh dia mencampuri. Tapi kalau sebelum 4 bulan dia mencampuri, maka itu dia bayar kafarah. Jadi saya ulangi, kalau dilihat, kalau begitu rinciannya kan berarti ada 3 ya sebenarnya. Ada 3. Yang pertama apa? Begitu suami mengatakan kamu tidak saya campur selama-lamanya, maka dia harus menebus ucapannya. Pertama, opsi pertama, dia menebus ucapannya ini, sumpahnya ini, dengan membayar kafarah. Yang kedua, jika suami mengatakan kamu tidak saya campur selama-lamanya, maka itu hanya dihitung 4 bulan saja. 4 bulan saja. Maka suami tidak mencampur selama 4 bulan. Kalau dia memenuhi sampai 4 bulan, maka tidak ada kafarah. Tapi kalau yang ketiga, opsi yang ketiga, kalau dia melanggar baru 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan ternyata dia sudah campuri, berarti itu sudah melanggar sumpah dan itu harus dibayar pelanggaran sumpah. Tapi itu mana alina? Paham maksudnya ya? Kemudian yang berikutnya, yang kedua, dan ila ini termasuk kita katakan nanti ya, apa namanya, ini termasuk ucapan-ucapan yang tidak boleh dilontarkan oleh suami. Jadi jangan karena marah kemudian dia mengeluarkan wallahi tidak saya campur, itu termasuk ucapan yang haram. Ini termasuk ucapan dosa. Tapi yang kedua, ucapan yang tidak boleh diucapkan oleh suami kepada istrinya, yang kedua adalah zihar. Zihar itu adalah ayyakula li zawjatihi anti alayya ka dhahri ummi. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku. Kamu seperti punggung ibuku atau yang semisalnya. Misalnya sebenarnya bukan hanya punggung, semua anggota badan ini dia menyamakan dengan ibunya, itu termasuk tidak boleh. Jadi tidak boleh, hati-hati seorang suami untuk mengatakan kepada istrinya itu adalah menyerupakan istrinya dengan ibunya, itu gak boleh. Kenapa? Karena itu artinya bahwa ini adalah termasuk ucapan suami, dia mengharamkan istrinya sebagaimana dia haramkan ibunya. Karena orang Arab itu kalau mengucapkan jihad itu artinya apa? Dia menyamakan ibunya, berarti apa? Tidak boleh dia campuri istrinya. tidak boleh dia mencampuri istrinya sebagaimana dia tidak boleh mencampuri ibunya. Ini ucapan jihad dan ini termasuk ucapan yang haram. Apa kafaratnya bagi yang mengucapkan jihad ini? Nah, sebagaimana disebutkan bahwa munkar wa suhu. Dan ingat bahwa ucapan jihad ini adalah termasuk ucapan munkar dan zuhur, kalimat bohong, kalimat dusta. Jadi itu adalah ucapan bohong dan dusta. Masa istrinya disamakan dengan ibunya, itu kan bohong. Kemudian yang kedua adalah apa? Kita katakan munkar. Munkarnya di mana? Munkarnya di mana? Ucapan suami mengatakan kau seperti punggung ibuku. Munkarnya adalah apa? Itu adalah termasuk dia mengharamkan istrinya padahal itu adalah halal baginya. Ini kan ucapan munkar. Dia mengharamkan istrinya padahal itu adalah halal baginya. Maka ucapan jihad ini adalah ucapan munkar dan ucapan zuhur. Adapun kafarah bagi suami yang mengatakan kepada istrinya jihad, anti alayya ka dhahri ummi, atau engkau seperti punggung ibuku, kafarahnya sebagaimana disebutkan di dalam ayat surah Al-Mujadilah ayat 3 sampai ayat 4. Yaitu apa? Yang pertama, fayutiku raqabah mu'minah. Dia harus membebaskan budak yang mukmin. Mukminah. Nah, dia harus membebaskan budak perempuan yang mukminah salimah minal uyub. Jadi harus selamat dari aib. Wanita yang mukminah yang dia bebaskan itu harus tidak boleh ada aibnya. Tidak boleh ada cacat. Ad-dharra bil amal. Artinya yang merusak dalam amalan itu tidak boleh. Jadi harus membebaskan budak mukminah, ya budak mukminah yang selamat dari cacat. Yang kedua, kalau tidak ada budak mukminah yang selamat dari cacat, maka apa? Yang kedua yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illa biyajid fa shoma shahrayni mutatabi'ain. Maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau juga tidak sanggup, wa illam yastati, kalau juga tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut adalah at'ama sittina miskina. Memberi makan 60 orang miskin. Ini kafarah dari jihad dan kafarah jihad itu sama dengan kafarah suami yang mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Itu sama kafarahnya jihad itu dengan suami yang mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Tapi ini jihad. Dan jihad ini adalah termasuk, ya kita katakan ucapan yang haram ya, itu tidak boleh mengucapkan kata-kata ini. Ini termasuk ucapan yang harus dijauhi bagi suami. Para suami tidak boleh sampai mengucapkan kata ilah, demikian juga kata jihad. Kemudian yang ketiga, ucapan yang ketiga yang tidak boleh diucapkan oleh suami kepada istrinya, yang ketiga adalah al-li'an. Al-li'an itu adalah suami menuduh istrinya selingkuh. Suami menuduh istrinya selingkuh itu namanya li'an. Jadi al-li'an adalah apa? Jika suami menuduh istrinya selingkuh atau menuduh istrinya berzina, ini namanya li'an. Li'an itu dari kata la'na. Nah, kalau suami yang menuduh istrinya berzina padahal istrinya tidak berzina, misalnya menuduh istrinya selingkuh kemudian ternyata tidak selingkuh, maka apa? Maka tuduh ucapan suami ini adalah termasuk ucapan yang haram dan harus dikenakan hukuman. Ya, apa hukumannya? 80 kali cambukan. 80 kali cambukan. Kecuali kalau apa? Kalau tuduhan itu benar. Kalau tuduhan itu benar, misalnya suami menuduh istrinya berzina, kemudian apa? Suami ini bisa mendatangkan 4 saksi. Artinya 4 saksi dari kalangan laki-laki. Kemudian yang apa namanya? 4 saksi ini betul-betul melihat. Mohon maaf, misalnya melihat hubungan suami istri. Jadi kalau cuma di satu selimut itu enggak boleh. Itu tidak diterima persaksiannya kalau hanya satu selimut atau satu rumah. Jadi melihatnya cuma dari luar. Kemudian kan di dalam rumah bareng, nah, itu enggak bisa. Jadi itu enggak bisa, tidak diterima persaksian. Persaksian itu baru bisa diterima adalah apa? Kalau 4 orang ini semuanya melihat hubungan suami istri. Kalau tidak, maka tidak boleh diterima persaksian. Ini itu kalau suami bisa mendatangkan 4 orang saksi dan semuanya melihat hubungan suami istri, maka maka istri yang kena hukuman. Apa hukumannya istri? Adalah dirajam. Adalah dirajam. Dirajam itu adalah apa? Dia dilempar dengan batu sampai dia meninggal, sampai mati. Artinya dia dipendam, kemudian dilempar batu sampai kemudian meninggal dunia. Itu kalau betul-betul tuduhan istri itu adalah tuduhan suami adalah betul. Kalau misalnya istri menolak tuduhan. Kalau istri menolak tuduhan, maka dia pakai cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Artinya tadi yang pertama apa? Kalau tuduhan suami itu adalah benar, maka istri dirajam, ya kan? Tapi kalau misalnya tadi suami menuduh istrinya selingkuh tanpa ada bukti, maka apa? Suami dikenakan cambuk berapa kali? 80 kali. Tapi kalau misalnya suami mendatangkan 4 saksi, kemudian istri menolak. Istri membantah bahwa saya betul-betul tidak selingkuh. Maka apa? Pakai cara yang istri itu hanya punya satu cara supaya dia bebas. Adalah apa? Dia harus bersumpah 4 kali, 5 kali. Bersumpah 5 kali. Dia mengatakan apa? Wallahi. 4 kali dia mengatakan wallahi. Nah, artinya kenapa? Karena 4 kali sumpah ini untuk membantah 4 saksi laki-laki. Wallahi. Kalau tuduhan suami saya itu benar, maka saya siap dilaknat. Itu ini adalah apa? Kalau seorang suami istri sudah mengucapkan demikian, maka ya sudah, betul-betul sudah harus pisah. Jadi harus pisah. Artinya itu sudah dihitung talak bain. Sudah dihitung talak yang tidak boleh lagi rujuk. Jadi kalau sudah suami menuduh istrinya melaknat, apalagi suami mengatakan apa? Wallahi. 4 kali suami mengatakan wallahi. Kemudian jika tuduhan saya salah, maka saya siap dilaknat. Ini maka istri mengatakan wallahi, ya menyebutkan lagi sumpah untuk kemudian mengatakan apa? Saya siap dilaknat kalau tuduhannya itu adalah benar. Maka sudah itu sudah betul-betul sudah pisah, tidak lagi menjadi suami dan istri. Maka anak pun juga nanti kalau dia ikut ibunya, maka tidak boleh dinisbahkan kepada bapaknya. Artinya jika anak dia memiliki anak, kemudian anak ini ikut ibunya, maka anak ini tidak boleh pakai bin nama bapak. Paham ya? Itu harus pakai nama ibunya. Itu makna al-li'an. Jadi yang kedua kalau istri sudah kalau suami istri saling melaknat artinya suami melaknat istri juga melaknat suami dalam arti mati sudah dua-duanya bersumpah dan dua-duanya siap dilaknat kalau betul-betul dia bohong, ya sudah, maka gugur cambukan 80 kali. Tapi sudah betul-betul sudah pisah. Artinya tidak lagi menjadi suami dan istri. Tep 5 kali, tadi saya sebutkan 4 kali, 5 kali. Wallahi, wallahi, wallahi, sampai 5 kali. Kemudian apa? Inna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Maka apa? Maka istri mengatakan yang kelimanya, wallahi, sesungguhnya la'natallah kepada suami jika betul-betul dia adalah pendusta. Demikian juga suami itu mengatakan apa? Inna ghadaballahi alaiha, ghadaballahu alaiha in kana min shaliqin. Sesungguhnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada dia jika betul-betul dia jujur. Artinya apa namanya? Kalau ini kita katakan adalah apa ini, karena sudah saling melaknat, maka ya sudah, tidak boleh lagi digugur tuduhan dan tidak ada istilahnya adab. Ya sudah, tidak ada dua-duanya sudah di, tidak ada apa namanya siksaan bagi keduanya. Kemudian ya harus dipisahkan. Dan ini termasuk haram muhabbat. Termasuk wanita diharamkan nanti selama-lamanya. Jadi kalau seorang suami sudah menuduh istrinya selingkuh, kemudian istri sudah siap membantahnya dengan mengatakan wallahi tadi 5 kali, maka apa, itu sudah harus pisah selama-lamanya, tidak boleh lagi dia menikah. Tapi itu 3 ucapan yang tidak boleh diucapkan oleh suami kepada istrinya. Maka seorang suami juga harus berhati-hati dalam mengucapkan. Kenapa? Karena termasuk menuduh istri berzina itu termasuk minal mubiqah, termasuk deretan dosa-dosa besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa ada 7 dosa besar, 7 istanimu as-sab'al mubiqah. Jauhilah 7 perkara dosa-dosa besar. Di antaranya adalah waqadatul mu'minati ghafilat. Artinya menuduh wanita-wanita mukminah itu berzina. Ini termasuk deretan dosa besar. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan kita mengaidah wal istibra. Kita masa iddah. Masa iddah itu artinya masa menunggu. Masa menunggu bagi wanita apakah itu dicerai ataukah ditinggal mati oleh suaminya. Adapun wanita yang di masa iddah bagi wanita yang ditalak, masa iddah bagi wanita yang ditalak itu ada empat. Yang pertama, jadi masa iddah itu ada dua. Ada masa iddah, masa menunggu wanita yang dicerai. Ada masa menunggu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang pertama, kalau wanita masa menunggunya wanita yang dicerai itu ada empat. Yang pertama, jika wanita itu dicerai sebelum dicampuri, misalnya wanita dicerai tapi belum sama sekali disentuh, belum sama sekali dicampuri, misalnya selesai akad nikah. Mungkin dalam beberapa media yang kita dapati ada orang yang menikah, baru 5 menit menikah, setengah jam setelah menikah, kemudian suami menyatakan cerai kepada istri. Kita dapati ada di media sosial, itu ada berita perkawinan hanya berbeda mahar. Maharnya itu terkurangi 1.000 kalau nggak salah di Malaysia kalau nggak salah itu kurang 1000. Nah, itu akhirnya pihak keluarga perempuan protes, padahal itu selesai akad nikah. Selesai akad nikah, kemudian apa? Akhirnya suami itu memang sengaja, kan dia uang 1000 itu ada di kantongnya. Nanti dia serahkan. Tapi karena pihak keluarga perempuan sudah ramai ribut, akhirnya suami ini gak tahan, dia mengatakan dia ceraikan. Maka apa? Kalau suami menceraikan istrinya, nah, sama sekali belum dicerai, maka istrinya ini tidak ada masa iddahnya. Tidak ada masa iddah. Artinya tidak ada masa menunggu. Besok dia mau nikah lagi dengan laki-laki yang lain, boleh. Boleh, sudah boleh. Artinya tidak ada masa iddah. Itu kalau yang pertama yang belum dicampuri. Jika dia yang kedua, jika dia hamil, artinya jika wanita itu bicara dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya itu sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Jadi kalau misalnya tadi malam suami menjatuhkan talak kepada istrinya, kamu saya cerai. Kamu saya cerai, paginya istrinya melahirkan. Maka sudah habis masa iddahnya. Iya kan? Kalau dia melahirkan, kalau dia hamil sampai dia melahirkan. Kemudian yang ketiga, jika dia tidak hamil, maksudnya dia tidak hamil atau dalam masa haid, maka ditunggu sampai tiga kali haid, karena tiga kali haid atau tiga kali suci itu kalau tidak hamil. Artinya ditunggu sampai tiga kali suci. Bisa jadi tiga kali suci itu tiga bulan. Bisa jadi tiga kali suci itu 4 bulan, 5 bulan. Karena ada wanita 2 bulan sekali baru haid misalnya. Atau dia haidnya 11 bulan sekali. Nah, padahal itu kan harus nunggu tiga kali haid. Iya kan? Kalau dia punya kebiasaan haidnya 11 bulan sekali, atau 1 tahun sekali, ya harus nunggu 3 tahun, ya kan? Itu masa iddah. Tapi kalau dia lancar, misalnya sebulan sekali dia haid, maka ditunggu sampai 3 bulan. Maka masa iddah itu tidak ditentukan bulan. Tidak ditentukan bulan kalau dia dalam kondisi haid. Kalau haid itu kenapa? Karena dia mengikuti haidnya. Haidnya berapa kali? Kalau misalnya sebulan bisa 2 kali, ya artinya 2 bulan dia sudah bisa habis masa iddahnya. Itu kalau dia tidak hamil. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah apa? Bagaimana masa iddahnya bagi wanita yang sama sekali tidak pernah haid atau belum haid? Paham ya? Kalau belum haid maksudnya apa? Belum balik. Ya kan? Misalnya menikahi wanita yang belum balik, masih anak-anak. Boleh atau tidak? Boleh. Dan sebagaimana Rasulullah menikahi Aisyah itu belum balik. 2 tahun kemudian baru dicampuri. Nah, ini adalah apa? Menikahi wanita yang belum balik, ya boleh. Nah, ini apa? Jika masa iddahnya wanita yang belum balik atau tadi yang kedua apa? Atau sudah tidak haid lagi. Atau sudah tidak haid lagi. Sudah tidak haid lagi maksudnya apa? Menopause ya. Menopause tidak haid lagi. Atau yang ketiga sama sekali tidak pernah haid. Maksudnya dari sejak lahir sampai dia meninggal itu tidak pernah haid. Nah, tidak pernah haid. Maka masa iddahnya kapan? masa idahnya adalah 3 bulan. Masa idahnya dihitung 3 bulan. Itu kalau yang apa? Itu kalau yang apa? Masa idah yang dia menjadi yang dicerai, yang ditalak. Kalau yang kedua, wanita yang masa idah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Masa idah yang ditinggal mati oleh suaminya cuma ada dua masa idahnya. Yang pertama di buku itu yang pertama sebenarnya, jadi apa namanya, jika ditinggal mati oleh suaminya, yang pertama jika dia hamil, masa idahnya itu sampai dia melahirkan. Jadi kalau misalnya suaminya meninggal tadi malam, suaminya tadi malam meninggal dunia, paginya istrinya melahirkan, maka apa? Itu sudah habis masa idahnya. Boleh setelah dia melahirkan ini datang laki-laki pengen melamar dia, boleh. Baik itu terang-terangan, terang-terangan boleh. Kenapa? Karena itu sudah habis masa idahnya. Masa idahnya sudah habis, kenapa? Karena dia sudah sampai melahirkan. Sudah sampai melahirkan. Nah, itu kalau ditinggal mati oleh suaminya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ulatul ahmani ajalahunna ayyadha'na hamlahunna." Jadi wanita-wanita yang hamil itu masa menunggunya itu sampai dia melahirkan. Begitu dia sudah, suaminya satu jam yang lalu suaminya meninggal dunia. Kemudian satu jam yang lalu suaminya meninggal. Kemudian satu jam kemudian istrinya melahirkan. Maka sudah habis masa idah. Tinggal ditunggu masa nifas habis. Setelah itu istrinya boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Boleh menikah. Kenapa? Karena ini sudah habis masa idah. Yang kedua, jika dia tidak hamil, adalah ditunggu sampai 4 bulan 10 hari. Jika dia tidak hamil, maka ditunggu sampai 4 bulan 10 hari. Maka masa bertabung bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, itu adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu wanita ini, istri ini itu tidak boleh keluar rumah kecuali hanya kebutuhan pokok saja. Dia keluar itu hanya untuk kebutuhan pokok saja, misalnya untuk cari sayur, cari beras, hanya untuk kebutuhan. Setelah itu harus keluar. Kemudian yang kedua, tidak boleh berhias. Tidak boleh dia berhias selama 4 bulan 10 hari itu, tidak boleh berhias. Kalaupun dia berhias sampai di dalam rumah, tidak boleh dia berhias. Kenapa? Karena wanita itu kalau berhias maksudnya apa? Dia ingin dilirik oleh laki-laki yang lain. Itu tidak boleh dia berhias. Dan itu tidak boleh. Tapi bukan berarti tidak boleh jorok juga. Tidak boleh jorok juga maksudnya ya. Tidak usah mandi, tidak rambutnya dikacak-kacak. Itu juga gak boleh. Tetap masa bertabung itu maksudnya tidak boleh dia berhias dandan yang bagus untuk kemudian apa? Menarik perhatian orang lain. Misalnya wanita bertabung juga yang ditinggal mati oleh suaminya itu juga tidak boleh dia menerima lamaran apapun, dengan baik yang sindiran maupun yang terang-terang. Kalau dalam masa ini tidak boleh. Nah, para ulama terang-terangan tidak boleh kalau dia melamar. Tapi kalau sindiran itu masih boleh. Sindiran itu maksudnya begini. Misalnya ada laki-laki yang lain mengatakan masih ada kok yang suka, masih ada yang suka seperti kamu, itu kan masih sindiran, dan itu boleh. Nanti masih ada laki-laki yang suka seperti kamu kok, masih tenang aja, itu namanya sindiran. Tapi ini masa indah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya atau yang dicerai. Adapun al-istighra itu di poin 591 kalau di buku saya. Al-istighra itu adalah taramusil ana allati kana sayyiduha yatawaha. Kalau budak wanita yang dicampur oleh majikannya itu harus betul-betul masa indahnya harus betul-betul itu steril dari apa namanya steril dalam arti dia tidak hamil sama sekali. Tidak hamil sama sekali. Misalnya begini. Ada budak perempuan dijual kepada laki-laki majikan yang lain. Budak perempuan ini dijual kepada majikan yang lain. Boleh tak majikan yang lain langsung mencampuri budak ini? Itu tidak boleh. Sampai kapan? Sampai yakin betul kalau wanita yang dia beli ini itu tidak hamil. Paham ya? Kalau itu hamil, maka majikannya tidak boleh mencampuri sampai dia melahirkan. Jadi kalau sudah melahirkan baru boleh dicampuri. Tapi kalau belum, kalau sama sekali apa namanya dicek ternyata dia sama sekali tidak hamil dan itu bersih, maka majikan ini boleh mencampuri budaknya. Itu kalau budak yang dia diperjualbelikan. Atau misalnya budak itu karena tawanan perang. Jadi perang antara orang muslim dan orang kafir, ternyata kaum muslimin menang. Maka wanita-wanita orang kafir ini jadi budak untuk kalangan kaum muslim. Maka budak ini itu termasuk ghanimah. Artinya apa? Kan kaum muslimin itu kan kalau perang itu kan yang pertama adalah duel dulu. Tidak langsung perang bersama-sama enggak. Jadi duel dulu. Nah, duel misalnya muslim A kafir B. Kafir ini B. Kemudian terjadi duel. Menang si A ini menang. Artinya yang muslim ini menang. Maka si B ini seluruh harta si B, istrinya, anak gadisnya itu semuanya miliknya si A. Itu sudah miliknya si A, itu sudah ghanimahnya. Ghanimahnya si A. Semua harta yang dimiliki oleh si B itu adalah miliknya si A, termasuk istri dan anaknya. Istrinya itu jadi budak. Anak gadisnya jadi budak. Dari si A. Maka apa? Maka si A ini tanpa akad nikah boleh dia mencampuri istrinya si B. Tapi dengan syarat apa? Harus steril. Rahimnya itu steril. Steril artinya apa? Dia tidak boleh, dia tidak hamil. Kalau dia tidak hamil boleh dia mencampuri. Tapi kalau dia hamil harus ditunggu sampai dia melahirkan. Paham ya? Ini kita katakan adalah masa istimra. Kemudian yang berikutnya bab yang selanjutnya adalah an-nafaqat. Nah, ini memberikan nafkah kepada istri itu adalah termasuk kewajiban dari suami. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu adalah sesuai dengan uruf. Sesuai dengan urufnya atau sesuai dengan kebiasaannya atau sesuai dengan kemampuannya. Suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya itu adalah sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia gajinya hanya misalnya gaji suaminya 1 juta, istrinya untuk makan daging setiap hari, nah itu enggak boleh, haram hukumnya. Seorang suami, seorang istri itu menuntut suaminya, padahal tahu suaminya gajinya 1 juta misalnya, atau gaji suaminya 2 juta, kemudian istrinya menuntut beli mobil, beli ini. Ya, ini termasuk kita katakan adalah apa? Termasuk tuntutan yang diharamkan. Dan suami itu memberikan nafkah, misalnya dia punya gaji 2 juta, ya, pokoknya 2 juta, nah, dia cukup untuk makan selama 1 bulan. Kalaupun misalnya ada kelebihan, ya itu sudah simpenan. Ya. Kita katakan itu adalah apa? Ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kewajiban suami itu wajib memberikan itu 4. Nah, jadi suami itu punya kewajiban 4 kepada istrinya. Yang pertama, kewajiban suami yang pertama adalah memberi makan. Itu memberi makan. Yang kedua, artinya makan dan minum ya. Yang kedua, kewajiban suami yang kedua adalah memberi pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, itu adalah jatah menginap. Jatah menginap jika dia punya istri lebih dari 1. Hanya kewajiban 4 ini. Selain dari 4 ini adalah bukan merupakan kewajiban suami. Misalnya apa? Beli motor, beli mobil, beli apa namanya, kebutuhan-kebutuhan yang lain, yang itu selain dari 4 ini, maka itu tidak, bukan merupakan kewajiban. Jadi suami itu hanya wajibnya itu 4. Nah, apa tadi? Makan, pakaian, tempat tinggal, dan jatah malam. Kalau apa? Kalau istrinya lebih dari 1. Lah kalau tidak, istrinya cuma 1, ya nggak ada yang jatah malam ya. Nah, tidak ada, semuanya jatah malam untuk istri yang pertama. Dan memberi nafkah ini sesuai dengan kita katakan adalah yang cara yang ma'ruf. Artinya ya, suami tidak boleh pelit kepada istrinya. Tidak boleh pelit, karena apa? Itu tuh menunjukkan ciri. Kalau suami pelit sama istrinya, yang paling dekat dengan suami itu adalah istri, maka apa? Maka lebih utama lagi dia akan pelit kepada orang lain. Dia akan lebih pelit kepada orang lain. Sama istrinya aja yang paling dekat, sama anaknya saja yang paling dekat itu pelit. Wah, itu untuk orang lain lebih pelit lagi. Itu adalah apa? Itu apa namanya, sifat yang harus dijauhi oleh seorang suami. Adalah sifat bakhil. Dia harus sifat apa? Karim. Nah, harus dermawan sama istri dan anak. Kenapa? Karena dermawan sama istri dan anak itu adalah dihitung sedekah. Hitungannya sedekah terus. Suapan, satu suapan. Satu suapan yang diberikan oleh suami kepada istrinya itu dihitung apa? Sedekah, ya kan? Nah, satu suapan itu akan dihitung sedekah. Maka apapun yang diberikan oleh suami kepada istrinya itu akan bernilai sedekah semua. Maka istri pun juga harus pandai-pandai memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh suami. Jangan sampai suami memberikan kepada istrinya, ternyata istrinya itu ini bisa dihitung bermaksiat, bisa dihitung dosa. Misalnya apa? Suami belikan istrinya apa itu misalnya alat-alat kecantikan. Suami belikan istrinya alat-alat kecantikan. Tapi alat-alat kecantikan ini itu tidak digunakan untuk suaminya, tapi dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ini yang gak boleh. Misalnya istri diberikan lipstick, diberikan bedak, eyeshadow, nah, kemudian apa lagi? Pokoknya alat-alat kecantikan. Tapi apa? Istrinya dandan, nah, pergi, nah, artinya keluar, nah, dinikmati oleh semua laki-laki yang lain. Itu yang gak boleh. Padahal suami sudah, itu dari harta suaminya. Suaminya belikan, itu kan maksudnya untuk suaminya. Nah, untuk suaminya. Makanya ini termasuk dandan untuk suami itu adalah, kata Ibnu Abbas, itu adalah dihitung sedekah. istri dandan untuk suaminya itu dihitung sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain dari Abu Darda dari Salman Al-Farisi, itu juga kenapa ketika Salman Al-Farisi melihat istri saudaranya Abu Darda itu mutabadzila, istrinya itu sudah tidak mengurusi dirinya sendiri, tidak mau dandan, tidak mau apa-apa. Kemudian kata Salman Al-Farisi itu, kenapa kok begini? Iya, saudaramu itu tidak butuh lagi sama dunia, saudaramu itu tidak butuh lagi sama istrinya. Kemudian akhirnya Salman menasihati kepada Abu Darda, inna alaika haqqun wa inna li zaujika haqqun wa inna li nafsika alaika haqqun. Sesungguhnya itu di dalam diri kamu itu wahai Abu Darda, itu ada haknya Allah pada diri kamu, itu juga ada hak dirimu sendiri pada dirimu, juga yang ketiga ada hak istrimu kepadamu. Maka tunaikanlah haknya masing-masing. Kemudian setelah mendapati nasihat, kemudian apa? Abu Darda sebenarnya tidak terima nasihat dari Salman. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, shadaqa Salman, betul apa yang dikatakan oleh Salman. Kemudian setelah itu Abu Darda berubah. Nah, istrinya pun juga baru berubah. Pakaian bagus, dandannya. Ini adalah apa? Menunjukkan bagaimana apa? Abdullah bin Abbas dalam hadis bahwasanya apa, jika berdandan untuk suaminya, maka itu dihitung sedekah. Sebenarnya bukan cuma istri, suami pun juga disuruh dandan untuk istrinya. Tapi bukan berarti laki-laki pakai lipstick, pakai bedak, pakai eyeshadow, itu LGBT, nggak boleh. Tapi memberikan nafkah kepada istri adalah termasuk kewajiban bagi suami. Jadi termasuk di sini apa? Nafkah, pakaian, tempat tinggal. Tempat tinggal di sini ada tiga. Kalau apa? Kalau dia hanya punya istri satu, ya kan? Tapi kalau istrinya lebih dari satu, yang keempat itu ada. Yaitu apa? Jatah malam. Sebenarnya Allah berfirman, liyufik dusati misati. Artinya apa? Berinfaklah ketika dalam kondisi longgar. Artinya apa? Berikanlah nafkah kepada istrimu itu sesuai dengan kemampuan. Kalau memang lagi longgar, ya boleh diajak makan. Gak apa-apa sekali-sekali makan di restoran, makan di warung makan, itu gak apa-apa sekali-sekali. Tapi kalau setiap hari kemampuannya gak bisa untuk seperti itu, ya jangan dipaksakan untuk makan di, misalnya di apa namanya, di restoran, habis ya gaji 2 juta makan di Hotel Garuda, habis dia ya. Padahal sekali makan di Hotel Garuda hanya ngambil ikan salmon satu potong ya kan, tahu-tahu notanya keluar sudah 250 ribu 300 ribu. Makan sekali makan 300 ribu, hanya makan ikan salmon satu potong itu 300 ribu ya kan. Bagi yang gajinya 2 juta itu udah makan 6 kali habis ya. Itu baru untuk suaminya. Itu satu orang 300 ribu loh ya. Jangan dikira satu 300 ribu itu dua orang. Itu untuk satu orang. Itu makan satu potong nasi sama ikan salmon. Ikan salmon kan 400 ribu 1 kilo. Ya. Di restoran Hotel Garuda atau Hotel Marco, satu potong sudah jadi total itu 300, karena 200 ribu berapa, nanti nasi putih itu hitungannya bukan 2.000, bukan 3.000 ya kan, 30.000. 30.000 karena tingkatannya kelas hotel ya. Minum air aqua satu gelas bukan dihitung jadi 3.000, dihitung 20.000. Hanya aqua yang 300 ml ya kan, 30.000 lah, sekali makan sudah 300.000 ya kan. Nah, kita katakan belum teh, misalnya teh itu jangan dikira di hotel harganya sama dengan di Alpina. bisa dapat 2.000 rupiah satu gelas. Jangan harap teh itu bisa 40.000, 50.000 satu gelas, satu cangkir kecil yang hanya diminum sekali minum habis, ya kan? Itu kita katakan apa namanya? Jadi harus betul-betul. Jadi ketika istri apa namanya? Kita katakan berdasarkan kelonggaran. Kalau istri suaminya lagi longgar, kemudian makan ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya lagi pas-pasan, maka juga harus menerima apa adanya. Tip ini kenapa? Karena itu adalah hak istri. Hak istri minta nafkah, makan, pakaian dan tempat tinggal itu adalah itu haknya istri. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi bagi mereka para istri itu adalah kewajiban kalian, rizquhunna adalah memberikan rezeki kepada istri-istri kalian, wa kiswatuhunna, kemudian dengan pakaian-pakaian, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Artinya cara yang ma'ruf di sini, ma'ruf itu bukan ma'ruf itu adalah sesuai dengan uruf. Gaji 2 juta istrinya minta baju yang harga 2 juta habis ya. Itu kita katakan ini adalah apa? Itu yang tidak boleh. Gaji 2 juta mintanya pakaian yang harganya 5 juta. Ya itu namanya bangkrut ya. Jadi apa namanya? Jadi tetap harus memberikan apa? Memberikan porsinya masing-masing. Jadi tidak boleh kita membebani apa yang dia tidak sanggup untuk mengerjakannya. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan kitabul aqimah, kitab makanan. Insyaallah pekan depan sudah selesai, kita selesaikan pekan depan insyaallah. Kalau tinggal beberapa bab lagi. Kitabul aqimah, bab tentang makanan. Kalau makanan ini, sebagaimana dari awal sudah saya sampaikan, bahwa hukum asal segala sesuatu itu adalah halal. Sampai kemudian datang dalil bahwa ini tidak boleh. Maka yang harus kita pelajari berkaitan dengan makanan itu apa? Apa yang harus kita pelajari kaitannya dengan makanan? Mana saja yang diharamkan, ya kan? Jadi kita tidak usah tanya ini halal atau bukan, tidak usah. Itu pertanyaan yang harus dijauhi. Kalau makanan itu yang harus dijauhi pertanyaan itu, ini halal atau tidak, itu nggak boleh. Aslinya halal. Nah, ya. Sampai datang dalil yang menyatakan bahwa makanan ini adalah haram. Berarti yang haram ini yang harus kita pelajari. Nah, mana saja di sini apa? Karena berkaitan dengan makanan ini itu lebih banyak kepada hewan. Lebih banyak kepada hewan. Kalau misalnya makanan apa saja selain hewan itu boleh, aslinya halal. Antum makan buah-buahan apapun itu halal, ya. Semuanya adalah halal. Daunan apapun itu adalah halal. Silakan Anda makan. Sampai kemudian datang dalil menyatakan bahwa itu tidak boleh. Adapun hewan, hewan itu ada dua macam. Hewan itu ada dua macam. Ada hewan yang dimakan dagingnya dan ada hewan yang tidak dimakan dagingnya. Coba dilihat di sini. Tadi kalau selain hewan itu berarti apa? Tanaman, biji-bijian, buah-buahan itu semuanya apa? Fakulluhu mubah. Semuanya adalah boleh sampai kemudian ada dalil yang menyatakan bahwa itu mendatangkan madarat seperti racun atau yang lainnya. Demikian juga minuman, semuanya adalah halal kecuali yang memabukkan. Kalau dia memabukkan di sini maksudnya minumnya sedikit mabuk. Kalau minum banyak mabuk itu namanya mendem, ya kan? Minum air kok satu ember, ya mendem ya kan. Air putih, walaupun air putih satu ember, ya mendem juga ya kan. Kita katakan yang dimaksudkan minuman yang memabukkan itu adalah kita minum sedikit itu mabuk. Apalagi kalau banyak. Tapi kalau minum banyak, misalnya apa namanya, air putih, air biasa, minum satu ember mendem, itu memang karena kebanyakan. Bukan berarti air satu ember itu menjadi haram, tidak. Ya kan, air itu adalah halal. Yang minum banyak itu yang haram. Karena yang apa namanya, Nabi SAW itu kan hanya memberikan kepada kita itu sepertiga air, sepertiga makan, dan sepertiga udara. Jadi jangan seluruhnya itu air, ya kan? Seluruhnya itu air, dipenuhi seluruh tubuhnya dengan air. Karena ada orang yang betul-betul ini saya sarankan tidak diet hanya minum dengan air putih. Tidak mau makan, tidak mau yang lain. Pokoknya dietnya hanya air putih. Dia lagi lapar minum air putih. Pokoknya apa, haus minum air putih, lapar minum air putih lagi, lapar minum air putih. Kemudian apa? Itu satu bulan. Ada orang yang seperti ini, ada ummahat. Ibu-ibu ummahat yang seperti ini, dia dietnya terlalu ketat. Betul dia kurus, tapi habis itu 3 bulan masuk rumah sakit nggak bisa apa-apa. Semuanya kena, ginjalnya kena, paru-parunya kena. Kenapa? Karena hanya diisi air putih. Apa-apa minum air putih, minum air putih, minum air putih, ginjalnya nggak kuat. Empedu ginjalnya diangkat. Kita katakan adalah apa? Ini terlalu berlebihan. Kenapa? Islam pun juga tidak suka dengan, kita katakan ini bukan saran yang baik. Jadi sepertiga air, sepertiga makan, sepertiga udara. Jadi jangan dipenuhi. Maka semua minuman itu adalah apa? Halal, kecuali yang memabukkan. Karena apa? Karena kalau yang sedikit saja haram, apalagi yang banyak. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullu muskirin haram, semua yang memabukkan itu adalah haram. Wa ma askara minhu apa namanya, al-farqu faminul kafi minhu haram. Kalau sedikit saja itu bisa memabukkan dan yang itu adalah haram, maka satu genggam pun juga adalah menjadi haram. Ini tidak boleh. Apalagi misalnya apa, minum yang itu sudah berubah jadi khamar, walaupun aslinya dari halal. Misalnya apa namanya, dari perasan jus didiamkan selama satu pekan, fermentasi, itu menjadi haram karena itu sudah masuk dalam kategori khamar. Yang boleh itu hanya dalam hadis itu adalah maksimal 3 hari. Didiamkan itu 3 hari. Kalau sudah lebih dari 3 hari, maka itu adalah termasuk khamar. Masuk dalam kategori khamar, minuman keras. Makanya tape itu halal atau bukan? Halal. Kenapa? Karena tape ini khamar atau tape? Tape, kan masih namanya tape, bukan khamar, ya kan? Jadi harus dipahami. Ini kan tape, tape itu masih namanya tape, bukan khamar. Walaupun kandungan tape itu ada alkoholnya, ya kan? Ada alkoholnya, maka silakan Anda makan. Tape itu halal. Kenapa? Karena masih namanya tape, bukan namanya khamar. Kalau sudah berubah jadi khamar, itu yang haram. Tape itu kalau selain hewan. Adapun hewan itu dibagi menjadi dua. Ada hewan yang dimakan dagingnya, ada hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kalau hewan yang dimakan dagingnya, maka apa? Semuanya adalah halal. Kita katakan ini halal. Kotorannya, kencingnya, air liurnya, semuanya adalah suci, bukan najis. Itu kalau hewan yang dimakan, misalnya daging ayam. Ayam dagingnya halal. Kotorannya, kencingnya adalah apa? Suci, bukan najis. Itu dari semua hewan yang dimakan dagingnya. Sapi, dagingnya dimakan. Kencingnya, kotorannya apa? Suci, bukan najis. Itu semua dari hewan yang dimakan dagingnya. Kalau dagingnya dimakan, maka apa? Kotorannya, kencingnya, air liurnya adalah suci. Adapun hewan yang tidak dimakan dagingnya, Kalau di sini dibagi ada hewan yang laut, kalau semua hewan laut itu kita katakan itu adalah halal. Baik itu dia masih hidup atau bangkainya. Kalau hewan laut itu hidup dan bangkainya itu juga adalah halal. Semua, semua apa yang ada di laut itu adalah halal. Ya. Semua yang ada di laut, kecuali satu, ular, ular laut. Yang kedua, buaya, buaya laut. Yang ketiga, semua yang hidup di air adalah halal, kecuali kapal selam. Itu pun karena kerasnya, kalau tidak keras ya habis juga ya, misalnya. Kita katakan ini yang kapal selam ini kan jangan dihitung ya. Hanya dua, yaitu ular dan buaya. Selain dari itu adalah halal. Mau babi laut, anjing laut, singa laut, kuda laut, babi apa lagi? Semua yang selain dari itu adalah halal. Anjing laut halal, singa laut halal, penguin halal. Kemudian ikan paus halal, hiu halal, semua ikan laut itu adalah halal. Itu kalau kita katakan adalah bahri. Sekarang kalau bahri, darat, kalau darat itu yang diharamkan, itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada 6. Satu, binatang buas. Buas. Maka itu adalah haram. Semua binatang buas, singa, harimau, macan, anjing, apalagi beruang, semua kecuali hanya satu. Ada hewan yang binatang buas tapi itu halal. Yaitu apa? Hyena. Hyena. Hyena itu anjing yang enggak punya ekor. Gila. Itu halal. Karena itu para sahabat makan dan Nabi SAW tidak mengingkari. Tidak mengingkari. Nah, ini adalah hyena. Kemudian yang kedua, hewan yang buas tadi, yang kedua, hewan yang dilarang oleh syariat membunuhnya. Dilarang oleh syariat membunuhnya. Jika dilarang oleh syariat membunuhnya, maka itu adalah haram. Dilarang, seperti misalnya semut, apalagi kodok. Lah kalau dilarang dibunuh, lah terus cara makannya gimana? Hah? Cara makannya gimana kalau dilarang dibunuh? Nah, dimplok. Dimplok juga ya mati ya. Itu juga adalah apa? Kita katakan cirinya. Kemudian yang ketiga, cirinya adalah diperintahkan syariat membunuhnya. Diperintahkan syariat membunuhnya. Seperti apa yang diperintahkan? Cecak, topeng, kemudian apa lagi? Tikus, ular, burung gagak, kalajengking, ular. Ya, ini termasuk hewan-hewan yang haram dimakan. Kenapa? Karena diperintahkan oleh syariat membunuh. Kalau syariat memerintahkan membunuh itu sudah pasti dilarang. Kemudian yang keempat, ya, apa yang keempat, yang cirinya yang keempat, jalala. Jalala itu hewan yang makan dari kotoran. Hewan yang dikasih makan dari kotoran. Misalnya lele dikasih makan, hidup di septic tank. Kolam ikan dikasih kotoran. Unta dikasih makan dari kotoran keledai. Itu termasuk jalala. Tapi jalala itu hanya sementara, haramnya itu sementara. Sampai kapan? Sampai dikasih makanan yang suci, yang halal. Kemudian lelenya dipindah ke kolam, dikasih pelet. Nah, itu baru boleh dimakan. Sampai hilang warna, bau, dan rasa. Kemudian yang kelima, ciri yang kelima adalah perkawinan antara yang halal dengan yang haram. Perkawinan antara yang halal dengan yang haram. Kalau yang terjadi perkawinan antara yang halal dengan yang haram, maka itu juga haram. Seperti misalnya apa? Kuda dengan keledai, kawin. Kuda halal, keledai haram. Terjadi perkawinan antara kuda dengan keledai, maka lahir ini menjadi haram. Nah, baik itu yang jantan kuda atau yang betina keledai. Sama. Kayak gitu, ciri-ciri makanan yang tidak boleh kita makan. Allah Ta'ala. Saya kira itu. Ya. Selanjutnya insyaallah kita lanjutkan pekan yang akan datang. Aku lupa lihat Rasulullah. Ada pertanyaan? Satu, dua. Terkait dengan zinjan itu, kalau misal menyempatkan dalam hal sifat. Apa itu? Zinjan. Menyempatkan dalam hal sifat. Itu termasuk zinjan atau enggak? Nah, kalau sifat enggak ada masalah, tapi kalau fisik enggak boleh. Yang enggak boleh zihar itu fisik. Oh, kaki kamu seperti kaki ibuku, enggak boleh. Ya kan? Betis kamu seperti betis ibuku, enggak boleh. Leher kamu seperti leher ibuku, enggak boleh. Tapi kalau sifat dalam arti kamu kok masanya seperti masa ibu saya, itu lain. Ya kan? Itu kita katakan lain. Kamu kok nyapunya seperti nyapu ibu saya, itu lain. Tapi kalau fisik, dalam arti fisik, mata kamu, hidung kamu, mulut kamu, telinga, rambut, kepala, itu nggak boleh. Secara fisik itu tidak boleh menyatakan kepada istrinya, menyamakan dengan itu. Allah Ta'ala. Hey. Satu lagi. Kalau tidak kita cukupkan, aku lupa lihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.